Mitra bisnis, pemerintah berencana akan memberikan insentif sebesar 1,3 triliun rupiah terhadap industri UKM. Dengan pemberian bantuan sebesar itu diharapkan sektor UKM mampu berkiprah lebih banyak lagi dalam dunia usaha secara global. Rencana tersebut digulirkan sebagai langkah mempersiapkan basis industri kecil yang lebih unggul, karena memang selama ini paradigma pemain besar mematikan sektor UKM kerap muncul di dalam berbagai persoalan. Jika melihat dari rencana dan upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam pemberian paket bantuan terhadap UKM, sebenarnya tidak ada yang keliru dalam hal tersebut. Pemerintah sudah menunjukkan komitmen keberpihakannya terhadap industri kecil dan menengah. Namun apakah persoalan UKM lebih pada faktor permodalan saja? Mitra bisnis, segera kita akan berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, dari analisis Anda, bagaimana pemetaan UKM ini, Pak? Pertama, permasalahannya itu tidak terurai secara komprehensif, dan apa yang ditawarkan kepada UKM menurut saya di pinggir-pinggirannya saja, tidak di mayoritas UKM yang besar gitu. Artinya mayoritas UKM itu justru tidak tersentuh. Jadi ada di peri-peri saja yang UKM sekarang ini. Dan seolah-olah gitu UKM itu persoalannya cuma financing saja. Yang seharusnya apa? Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana UKM ini dilindungi dari praktek-praktek bisnis yang sangat tidak adil yang dilakukan oleh yang besar, di mana antara lain UKM sebagai supplier gitu. Justru yang hal-hal seperti ini yang lebih mendasar. Dan UKM kota gitu yang relatif sedikit dibandingkan dengan UKM di sektor perkebunan dan pertanian. Misalnya dengan mempercepat dan mempermudah dan mempermurah pengurusan sertifikat tanah. Padahal kan yang paling banyak bisa dibantu adalah petani sawit, petani karet, petani cabai ya. Itu yang banyak gitu. Sementara UKM yang di kota itu nggak begitu masalah sebetulnya. Ini yang saya maksudkan, peta persoalannya tidak terurai secara komprehensif sehingga UKM ini tidak sesuai dengan prioritas permasalahan. Baik Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Dan mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Dinda Natasha.